Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang hukuman terhadap suatu kemaksiatan menjadikan pelakunya hina. Padahal sebelumnya dia terhormat dan tinggi derajatnya. Nah, kemudian ketika orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang derajatnya menjadi lebih tinggi dari keadaannya sebelum dia melakukan dosa. Jadi bisa juga derajatnya sama dengan keadaan dia sebelum melakukan dosa. Bahkan kadang-kadang tidak kembali kepada derajatnya yang semula. Ini sesuai dengan kuat dan sempurnanya taubat yang dia lakukan. Semakin kuat, semakin sempurna taubatnya, maka dia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari keadaan sebelumnya. Tapi kalau lemah taubatnya, tidak sempurna taubatnya, bisa jadi dia tidak mendapatkan kembali derajat yang sebelumnya. Sehingga ini kembali kepada bagaimana kuat dan sempurnanya taubat. Dan telah kita jelaskan, hendaklah sikap kita terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat apa saja yang sampai kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menganggap itu sesuatu yang banyak. Nah, bahkan kita menganggap diri kita rendah, tidak pantas, tidak berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Dikarenakan kita hamba yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sungguh maha baik, sungguh maha penyayang dan maha pengampun. Walaupun kita terus melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Dan siksaan atau musibah apa saja yang menimpa kita, kita memandang diri kita pantas untuk mendapatkan musibah tersebut. Bahkan lebih besar dari musibah tersebut. Ya. Dan kita memandang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman kepada kita sesuai dengan kadar dosa-dosa kita. Dosa kita sangat banyak, tapi hukumnya enggak seberapa. Hukuman yang Allah berikan kepada kita enggak seberapa. Bahkan tidak juga setengahnya. Ya. Padahal sebenarnya kita ini berhak untuk mendapatkan hukuman yang besar dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan hukuman kepada seseorang dikarenakan dosa dan kemaksiatan, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan hukuman yang tidak sama dengan kadar dosa orang tersebut, bahkan tidak setengahnya. Ini juga saya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita lanjutkan, fa inna dhanba wa in saghura fa inna muqabalatal 'azim alladhi la syai'a 'azamu minhu al kabir alladhi la syai'a akbaru minhu. Sesungguhnya dosa walaupun kecil, sesungguhnya menentang atau melawan zat yang maha agung, yang tidak ada sesuatu yang lebih agung darinya. Zat yang maha besar, yang tidak ada sesuatu yang lebih besar darinya. Al-Jalil alladhi la ajalla minhu wa la ajmala. Zat yang maha mulia, yang tidak ada sesuatu yang lebih mulia darinya, dan tidak ada sesuatu yang lebih indah darinya. Al-Mun'imi bi jami' asnafin ni'am daqiqiha wa jaliliha. Zat yang memberikan semua kenikmatan-kenikmatan dengan berbagai macam ragamnya, yang kecilnya dan yang besarnya. Menentang dan melawan zat yang keadaannya seperti itu, zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha mulia, maha indah, zat yang memberikan semua kenikmatan-kenikmatan. Min aqbahil umur wa afdaiha wa asnaiha. Maka melawan Allah Subhanahu wa taala termasuk perkara yang paling jelek, perkara yang paling keji, perkara yang paling buruk. Sehingga dosa sekecil apapun, yang kita tentang itu adalah zat yang maha agung. Nah, sehingga jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa. Walaupun dosa itu kecil, tapi yang kita tentang, yang kita selisihi, yaitu zat yang maha agung, zat yang maha sempurna, zat yang maha mulia, zat yang memberikan semua kenikmatan-kenikmatan. Sehingga menentang dan melawan Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang paling jelek, perkara yang paling keji, perkara yang paling buruk. Fa inna muqabalatal udama wal ajla wasadatin nas bimisli dalika yastaqbihuhu kullu ahadin mu'minun wa kafirun. Sesungguhnya melawan, menentang para pembesar, orang-orang yang mulia, pembesar-pembesar manusia seperti perbuatan tersebut. Kalau ada misalkan para pembesar atau orang-orang yang dianggap mulia, dia memperhatikan keadaan rakyatnya, ya, membantu rakyatnya, menolong rakyatnya, mencukupi kebutuhan rakyat-rakyatnya. Tiba-tiba rakyatnya menentang. Tiba-tiba rakyatnya melawan. Perkara ini yastaqbihuhu kullu ahadin. Setiap orang menganggap itu adalah perbuatan yang jelek. Itu perbuatan yang buruk. Itu perbuatan yang keji. Semua orang menganggap demikian. Baik orang mukmin ataupun orang kafir. Ya, membalas kebaikan dengan kejelekan. Ya. Secara akal seluruh manusia, mukmin ataupun kafir, ini adalah perbuatan jelek. Nah, para pembesar tadi, para pemimpin, ya, atau para pembesar, nah, pemerintah misalkan, yang sangat memperhatikan rakyatnya, membantu rakyatnya, kemudian rakyat membalas dengan kejelekan, melawan, menentang para pembesar, para pemimpin tersebut. Ya. Setiap orang menganggap ini perbuatan yang jelek. Nah, wa ardalun nas, bahkan manusia yang paling rendah, wa asqatuhum muru'atan, dan yang paling jatuh kehormatannya, man qabalahum birwada'il, orang yang membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan kejelekan-kejelekan. Ya. Manusia yang paling rendah, manusia yang paling jatuh kehormatannya, yaitu orang yang membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan kejelekan-kejelekan. Ya. Wa kaifa bi'adimi samawati wal ardi wa maliki samawati wal ardi wa ilahi ahli samawati wal ardi. Maka bagaimana dengan melawan zat yang maha agung, yang menguasai langit-langit dan bumi, yang memiliki langit-langit dan bumi, sesembahan para penduduk langit dan penduduk bumi? Tentu dosanya lebih besar lagi. Ya. Menentang, melawan para pembesar yang ada di dunia, yang mereka berbuat kebaikan, memperhatikan rakyatnya, sudah merupakan perkara yang jelek. Ya. Apalagi melawan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung, yang menguasai langit dan bumi, memiliki langit dan bumi, sesembahan langit-langit dan bumi, kemudian ditentang, kemudian dilawan. Sungguh ini merupakan perbuatan yang sangat jelek sekali. Nah, sehingga hendaklah kita memikirkan terlebih dahulu tatkala kita hendak melakukan dosa, siapa yang kita lawan, siapa yang kita tentang. Walaupun dosa itu kecil, tapi kita telah melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melarang perbuatan ini. Misalkan, ya, suatu perbuatan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu dianggap kecil, tapi kita telah melawan zat yang maha agung. Ya. Zat yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Sehingga kita meremehkan dosa-dosa kecil. Apalagi dosa-dosa besar. Orang yang meremehkan dosa-dosa kecil, ujung-ujungnya dia pun akan meremehkan dosa besar. Dikarenakan terbiasa dengan dosa-dosa kecil tersebut. Bahkan orang yang meremehkan dosa-dosa kecil akan menjadikan dosa-dosa sebagai suatu kebiasaan. Yeah. sehingga tidak ada lagi rasa takut dalam melakukan dosa-dosa tersebut. Menganggap ini sesuatu yang biasa saja. Ya. Apalagi zaman sekarang ini, banyak orang yang melakukan dosa-dosa, tapi dia menganggap itu perkara yang sepele. Benar apa yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minas sa'ri wa kunna na'udduha ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap lebih ringan daripada selai rambut, padahal kami menganggap perbuatan-perbuatan tersebut termasuk di antara perkara yang membinasakan. Ya. Dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan ini perkara yang membinasakan. Tapi sekarang ini banyak orang yang meremehkannya, menganggap itu lumrah, menganggap itu biasa. Ya. Padahal perkara yang membinasakan. Ya. Sebagai contoh misalkan, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, persentuhan, salaman, mereka anggap ini biasa, ini lumrah. Padahal Nabi SAW mengatakan, nah, sungguh, ya, kepalaku ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik daripada harus menyentuh perempuan yang bukan mahram. Nah, tapi sekarang menganggap ini suatu yang biasa. Atau seorang istri, ya, tidak memenuhi panggilan suami keranjangnya, sebagian menganggap ini biasa, umrah. Padahal dosanya sangat besar sekali, ancamannya sangat berat. Diancam laknat malaikat, diancam murka Allah Subhanahu wa taala, diancam berkurang pahala salatnya. Ya, besar ancamannya. Tapi banyak sekarang ini manusia, bahkan di antara kaum muslimin, meremehkan dosa-dosa. Ya, menganggap itu hal yang biasa. Nah, ini bermula dari meremehkan dosa-dosa kecil. Ketika dosa kecil diremehkan, mereka menganggap sebagai suatu kebiasaan. Berlanjut setelah itu, meremehkan pula dosa-dosa besar. Bahkan dosa-dosa besar pun dianggap sebagai suatu kebiasaan. Walau anna rahmatahu ghalabat ghadabahu wa maghfiratahu sabaqat uqubatahu wa illa latadakatil ardu biman qabalahu bima la taliku muqabalatuhu bihi. Kalau seandainya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak mendahului murka Allah Subhanahu wa taala, dan ampunannya tidak mendahului siksaannya, niscaya bumi ini akan bergoncang terhadap orang yang melawan zat yang tidak pantas untuk dilawan. Ya. Yeah. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului murka Allah. Ampunan Allah Subhanahu wa taala mendahului hukumannya. Ya. Yeah. Sehingga bumi ini tetap dalam keadaan tenang. Ya. Yeah. Nah, padahal dosa hamba-hamba itu sangat banyak sekali. Sebenarnya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggoncangkan bumi ini, menimpakan gempa di mana-mana, di seluruh penjuru bumi. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Tapi dikarenakan dari rahmat Allah mendahului murkanya, ampunan Allah mendahului hukumannya, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada hamba ini untuk bertobat dan memperbaiki dirinya, ya. Sehingga kata Syekh rahimahullah ta'ala, kalau seandainya rahmat Allah tidak mendahului murkanya, ampunan Allah tidak mendahului hukumannya, niscaya bumi ini akan berguncang terhadap orang yang melawan, ya, zat yang tidak pantas, tidak layak untuk dilawan. Walaula ilmuhu wa maghfiratuhu la zulzilatis samawati wal ardu min ma'asil ibad. Kalau seandainya bukan kesantunan Allah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya langit-langit dan bumi akan bergoncang disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan hamba-hambanya, ya. Tapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ampunannya Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah tahan bumi dan langit ini dari goncangan-goncangan tersebut. Nah, Allah Ta'ala, Allah mengatakan, Inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menahan langit-langit dan bumi, an tazula, supaya jangan lenyap. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Kalau seandainya langit dan bumi, yeah, lenyap, sungguh tidak ada yang menahannya seorang pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menahannya sehingga bumi dan langit ini tidak lenyap. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu maha santun dan juga maha pengampun. Bumi dan langit ini makhluk Allah yang besar sekali, yang kita banyak mengambil manfaat dari adanya langit, dari adanya bumi. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala hamparkan bumi ini sehingga kita bisa berpijak di atasnya, kita bisa bercocok tanam, kita bisa mencari penghidupan kita di bumi ini. Ada yang berladang, bercocok tanam, berdagang, beternak, dan lain sebagainya. Ya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan gunung-gunung sebagai pasak bumi, supaya bumi tidak bergoncang. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ. Dan kami jadikan di bumi ini gunung-gunung, supaya tidak goncang kepada mereka, supaya bumi ini enggak goncang. Nah, dan juga Allah katakan waja'alna samaa'a saqfan mahfuza. Kami jadikan langit sebagai atap yang dijaga, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga, Allah lindungi supaya tidak menimpa bumi, tidak menimpa makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ya. Yeah. Dan juga Allah jaga langit dari syaitan-syaitan yang mencuri pendengaran dari langit dengan adanya bintang-bintang sebagai rujum al-syayatin, melempar syaitan-syaitan yang hendak mencuri pendengaran dari langit. Ya. Walaupun hiasi langit dengan adanya bulan, ya, bintang-bintang tadi, nah, dengan adanya matahari yang manfaatnya sangat besar sekali. Yeah. Dengan adanya matahari bermanfaat bagi tubuh kita, tulang kita. Kita bisa menjemur pakaian kita. Kalau Allah ciptakan malam dan siang, ini sebagai bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Di malam hari kita bisa beristirahat setelah lelah capek di siang harinya. Di siang hari kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita. Ada yang belajar, ada yang bekerja, yeah, mencari maisha, penghidupan. Ini kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Yang mana disebutkan tadi, kalau bukan karena santunnya Allah, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya langit dan bumi ini akan bergoncang dikarenakan kemaksiatan hamba-hamba. Tapi Allah yang menahannya. Ya. Allah tahan supaya langit dan bumi itu tidak lenyap. Tidak ada seorang pun yang bisa menahannya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di akhir ayat Allah katakan, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu halim, maha santun, dan juga maha ghafur, maha pengampun. Fata'ammal khatma hadil ayati bismaini min asma'ihi wa huma al-halim wal ghafur. Perhatikanlah penutup ayat ini dengan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-halim wal ghafur. Maha santun dan maha pengampun. Ya. Yeah. Kaifa tajidu tahta dhalika annahu laula hilmuhu 'anil jinah wa maghfiratuhu lil 'usah lama istaqarrat as-samawati wal ardh. Ya. Bagaimana engkau dapatkan di bawah itu? Sesungguhnya kalau seandainya bukan karena kesantunan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, dan kalau bukan karena ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bermaksiat, niscaya langit-langit dan bumi tidak akan berada di tempatnya. Ya. Tapi ini semuanya dikarenakan kesantunan Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya Allah dalam menghadapi hamba-hambanya. Ya. Dan dikarenakan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sehingga langit tetap berada di tempatnya. Bumi tetap berada di tempatnya. Kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya bukan karena santunnya Allah kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan kalau seandainya bukan karena ampunan Allah kepada orang-orang yang bermaksiat, niscaya langit dan bumi ini tidak akan berada di tempatnya lagi. Hancur. Waqad akhbara subhanahu an kufri ba'di ibadihi annahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kekafiran sebagian hamba-hambanya, bahwasanya Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhiru jibalu hatta da'au lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. Hampir-hampir langit pecah, ya, disebabkan ucapan tersebut. Hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung runtuh, hancur, ya, ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak. Lihat, ini ucapan kekafiran, ucapan yang sangat lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan ucapan kekafiran ini, disebutkan langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung hampir hancur. Sehingga kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa ini, ini bisa merusak, menggoncangkan bumi dan juga langit. Kalau seandainya Allah tidak menahannya, niscaya akan hancur langit, bumi, dan juga apa yang ada di dalamnya, disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Tapi kayak sayang Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menahan langit dan bumi ini supaya tidak lenyap. Nah, ya. Lalu gambarkan tadi, ketika orang-orang kafir menyatakan Allah memiliki anak, ini ucapan yang sangat besar sekali dosanya. Ya. Dengan ucapan ini, langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung hampir hancur. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahannya. Agar langit-langit dan juga bumi ini tidak lenyap. Nah, sungguh besar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad akhraja Allah Subhanahu al-abawaini minal jannati bidambin wahidin irtakabahu wa khalafa fihi nahyahu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan kedua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa, dari surga disebabkan satu dosa yang mereka berdua lakukan. Ya. Hanya dengan satu dosa saja Allah keluarkan kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, dari surga. Wa khalafa fihi nahyahu, dan dikarenakan mereka berdua menyelisihi perintah Allah, menyelisihi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, fasajadu illa iblis aba. Mereka semua sujud kecuali iblis. Ya. Iblis enggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dikarenakan hasad. Iri dengki kepada hasad, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Sombong. Ya. Jadi Allah mengatakan, "Ya Adam, inna hada aduwwun laka wa li zawjik, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari surga sehingga engkau akan celaka. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Sungguh ada jaminan untukmu. Ya, di sana di surga engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Ya, ingat, iblis ini jangan sampai mengeluarkan kalian berdua dari surga. Kenapa? Dikarenakan engkau akan celaka. Nah, padahal di surga Allah sebutkan, engkau ini mendapatkan jaminan tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan sungguh di sana juga di surga engkau tidak akan merasakan kehausan. Tidak merasakan dahaga. Dan juga engkau tidak akan ditimpa panasnya matahari. Jadi Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan di surga. Nah, tidak akan lapar, tidak akan telanjang, tidak akan haus, tidak akan merasakan panas matahari. Nah, tapi syaitan membisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal sebelumnya Allah ingatkan kepada Adam alaihissalam, jangan mendekati buah pohon tertentu. Nah, fa waswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kemudian syaitan, yaitu iblis, membisikkan pikiran jahat kepada Adam. Berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, sajaratil khuldi. Ya, disebut dengan pohon khuldi, maknanya pohon keabadian. Ya, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Nah, ini yang diiming-imingkan oleh iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Sesuatu yang tidak disebutkan, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan kepada Adam, engkau tidak akan merasa lapar, ya. Engkau tidak akan telanjang, engkau tidak akan dahaga, engkau tidak akan kepanasan, ya. Iblis sengaja mencari perkara yang lain yang dia disebutkan, yaitu keabadian. Nah, Tuhan mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam pohon keabadian, apabila engkau memakannya engkau akan abadi. Nah, dan juga engkau, ya, akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Ya, ayat ini jelas sekali yang digoda iblis Nabi Adam alaihissalam. Sebagian menyatakan yang digoda itu Hawa. Nah, kemudian Hawa mengajak Nabi Adam untuk melakukan pelanggaran tersebut. Padahal dalam ayat ini yang digoda oleh iblis Nabi Adam alaihissalam. Nah, iblis sengaja menggoda Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Dikarenakan Adam sebagai pemimpin, sebagai suami, ya. Kalau suami pemimpinnya sudah terpengaruh, biasanya yang di bawahnya pun ikut terpengaruh. Nah, hingga akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa memakan, ya, buah dari pohon tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengusirnya dari surga. Ya, wa aso Adamu rabbahu taqwa. Nabi Adam bermaksiat kepada Rabbnya, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian akhirnya Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa istabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah memilih Nabi Adam alaihissalam. Ya, maka Allah pun menerima tobatnya. Ya, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya. Nah, Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi diri-diri kami. Kalau seandainya engkau tidak mengampuni kami, engkau tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan, dengan satu dosa saja Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan Adam dan Hawa dari surga. Nah, wala'ana iblis wa taradahu wa akhrajahu min malakuti samawati wal ardi bidambin wahidin. Allah pun melaknat iblis, mengusir iblis, mengeluarkannya dari kerajaan-kerajaan langit-langit dan bumi disebabkan satu dosa irtakabahu yang dilakukan oleh iblis. Wa khalafa fihi amrahu, dan menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adam menyelisihi larangan Allah. Allah melarang Adam untuk memakan buah pohon larangan tersebut. Tapi Adam menyelisihinya. Kalau iblis menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis menyelisihinya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, dengan satu dosa ini, ya, Allah laknat iblis. Allah usir iblis dari surga. Nah, sehingga hati-hati dari melakukan dosa-dosa. Kadang-kadang dengan satu dosa Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman yang berat kepada seseorang. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dari hadis, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang dia mengucapkan satu kata dari kata-kata yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak peduli dengan kata tersebut, padahal Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan orang ini ke dalam jahanam. Ya, dengan satu kata saja. Ya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan orang tersebut ke dalam jahanam. Ya. Ini sebagai tarhib. Ya. Ancaman untuk menakut-nakuti supaya kita jangan bermudah-mudah melakukan dosa-dosa. Walaupun disebutkan tadi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tapi ingat Allah pun syadidul iqab, Maha dahsyat hukumannya. Sebagai disebutkan tadi, Nabi Adam dengan satu dosa saja Allah usir dari surga. Begitu pun iblis dengan satu dosa saja Allah Subhanahu wa taala laknat iblis. Allah usir iblis. Nah. Wa nahnu ma'asil hamqa kama kila. Dan kita ma'asul hamqa. Wahai segenap orang-orang yang bodoh dan dungu. Kama kila sebagaimana dikatakan dalam syair, nasilu dunuba ila dunubi wa nartaji. Darakal jinani idin na'imi khalidi. Walaqad alimna akhrajal abawaini min malakutihi ala a'la bidambi wahidi. Sebenarnya dikatakan dalam syair, nasilu dunub ila dunubi wa nartaji. Kita menyambung dosa-dosa dengan dosa-dosa yang lainnya, sedangkan kita berharap. Darokal jinani lidin na'imil khalidi. Berharap untuk mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang kekal. Ini keadaan kita. Kita menyambung dosa dengan dosa-dosa yang lainnya, sementara kita berharap surga. Berharap surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Walaqad alimna akhrajal abawaini min. Dan sungguh kita telah mengetahui Allah mengeluarkan kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, malakutihil a'la bidambin wahidi. Allah keluarkan dari kerajaan Allah yang paling tinggi, yaitu surga, bidambin wahidi, dengan satu dosa. Dalam keadaan kita mengetahui Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga disebabkan satu dosa, tapi kita tetap saja menyambung dosa-dosa dengan dosa-dosa yang lainnya. Dalam keadaan kita berharap mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Sehingga kata Ibnu Qayyim, wa nahnu ma'asul hamqa, dan kami wahai segenap orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, dalam keadaan kita mengetahui Adam dikeluarkan dari surga hanya dengan satu dosa, tapi keadaan kita justru menyambung dosa dengan dosa-dosa yang lainnya, dosa ini sambung dengan dosa yang lainnya, dalam keadaan kita tetap berharap mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan abadi. Padahal dengan satu dosa tadi Adam Allah keluarkan dari surga. Nah, sehingga hendaklah kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka derajat kita bisa jadi lebih tinggi dari derajat yang sebelumnya. Tapi hal ini sekali lagi sesuai dengan bagaimana kekuatan dan kesempurnaan tobat yang dilakukannya. Nah, sedikit lagi sebenarnya pembahasan dari pasal ini, ya, tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain insya Allah. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.